بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, pendengar dan muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kitab Muyassar. Kita telah sampai di halaman ke-21 untuk kitab Muyassar ini. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang pembagian fi'il ditinjau dari sisi waktunya, terbagi menjadi tiga. Ada fi'il madi, menunjukkan waktu lampau. Kemudian fi'il mudhari, menunjukkan waktu sekarang. Kemudian fi'il amr, dia menunjukkan waktu yang akan datang. Kemudian mengenai tasrif untuk fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, sudah kita jelaskan dan sudah kita mentasrifnya, yaitu tasrif lughawi. Yaitu kita menyambungkan antara fi'il tersebut dengan dhamir, dengan kata ganti. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke khulasatu aqsamil fi'li. Ringkasan untuk macam-macam fi'il. Ringkasan untuk macam-macam fi'il. Kalau kita melihat khulasatu aqsamil fi'li, kalau kita ulang pelajaran kita yang dulu, bahwasanya di sini khulasatu aqsami. Kenapa dibaca aqsami? Harokat mimnya kasroh, dia sebagai mudhaf ilaih. Aqsami ini mudhaf ilaih, mudhafnya adalah khulasatu. Oleh karena itu khulasatu tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Karena dia mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah aqsami. Kemudian kenapa aqsami juga tidak ditanwin? Padahal tidak ada alif lam. Padahal aqsami bukan isim layan sorif. Dan tidak ada alif lam. Kita katakan karena aqsami ini mudhaf untuk al-fi'li. Karena dia mudhaf untuk al-fi'li. Oleh karena itu setelahnya dibaca al-fi'li. Bukan al-fi'la ataupun al-fi'lu. Jadi al-fi'li ini mudhaf ilaih untuk aqsami. Pendengar hadis muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kalimat khulasatu aqsamil fi'li, khulasatu itu isim, tandanya dia mudhaf. Ya, karena dia mudhaf. Aqsami juga isim. Aqsami juga isim karena dia mudhaf juga. Dia mudhaf untuk al-fi'li, mudhaf ilaih bagi khulasatu. Sedangkan al-fi'li dia isim, tandanya ada alif lam dan khafad kasroh. Ringkasan macam-macam fi'il. Fi'il ada tiga. Ditinjau dari waktunya ada fi'il madi, fi'il mudhari, sama amr. Madin, mudhari'un, sama amrun. Contoh untuk fi'il madi, kita lihat jalasa. Mudhari'nya yajlisu. Kemudian, apabila dibuat amr, tentunya karena amr itu untuk mukhatab. Saya ulang bahwasanya amr, kata perintah itu hanya untuk mukhatab, orang kedua. Hanya untuk orang kedua. Misalnya kemarin kita jelaskan bahwasanya kalau fi'il mudhari'nya, misalnya untuk fi'il mudhari' tajlisu. Jadi tajlisu itu dia fi'il mudhari' yang menunjukkan mukhatab untuk orang kedua. Engkau seorang laki-laki sedang duduk, tajlisu. Kalau kita tasrif, tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Tajlisina, tajlisani, tajlisna. Ini fi'il mudhari'nya untuk mukhatab. Dan inilah dasar bagi kita untuk membuat fi'il amr. Dasarnya adalah mukhatab. Oleh karena itu, apabila fi'il mudhari'nya tajlisu, fi'il amrnya adalah ijlis. Fi'il amrnya adalah ijlis. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya dari tajlisu, kita buang huruf ta'nya. Ta'nya dibuang. Setelah itu dilihat, bisa dibaca enggak? Jadi tajlisu ketika dibuang, taknya dibuang, yang pertama adalah huruf jim. Huruf jimnya harokatnya sukun, maka tidak bisa dibaca. Apabila tidak bisa dibaca, maka kita butuhkan yaitu huruf untuk membantu supaya dibaca namanya hamzah wasol. Hamzah wasol. Sedangkan harokat hamzah wasolnya untuk fi'il mudho, untuk ini tajlisu, dia harokatnya adalah kasroh. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya kaidah harokat untuk hamzah wasol apabila fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'alu atau yaf'ilu, harokat hamzah wasolnya kasroh. Sedangkan apabila fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ulu, harokat hamzah wasolnya adalah dhammah. Karena ini mengikuti wazan yaf'ilu, yaitu tajlisu, maka harokat hamzah wasolnya kasroh. Jadi taknya dibuang, karena enggak bisa dibaca tambahkan hamzah wasol, kemudian nanti hamzah wasolnya harokatnya kasroh, meskipun dalam tulisannya tidak ditulis, tidak ditulis harokatnya kasroh, akan tapi cukup seperti alif saja. Sedangkan bagi orang yang dia sudah mempelajari bahasa Arab, sudah tahu kaidahnya, maka dia bisa membaca. Nanti bacanya ijli, ijlis ya. Setelah itu, setelah kita tambahkan hamzah wasol, kemudian dijazam. Dan tanda jazamnya fi'il mudhari ini, tajlisu, nanti tanda jazamnya adalah sukun. Insya Allah kita akan merincinya. Oleh karena itu, di sini disebutkan, fi'il madinya jalasa, fi'il mudhari'nya yajlisu, sedangkan fi'il amrnya ijlis. Maksudnya di sini adalah fi'il amr ijlis, apabila dia fi'il mudhari'nya itu tajlisu. Ya, apabila fi'il mudhari'nya tajlisu. Jadi kita cocokkan, kalau dia fi'il madinya jalasa, fi'il mudhari'nya yajlisu, fi'il amrnya untuk ghaib, ya kan? Jalasa itu artinya dia seorang laki-laki telah duduk. Kalau yajlisu, dia seorang laki-laki sedang duduk. Oleh karena itu, apa mempunyai fi'il amr untuk ini? Kalau kita cocokkan, maka dia tidak memiliki amr. Enggak ada fi'il amr untuk fi'il mudhari' yajlisu. Maksudnya ini untuk yang ghaib. Sedangkan untuk yang mukhatab, maka ada. Untuk tajlisu, fi'il amrnya adalah ijlis. Jadi di sini untuk memudahkan saja. Kemudian untuk kataba, fi'il mudhari'nya yaktubu. Kemudian kalau fi'il amr, kita bisa berikan contoh uktub. Karena kataba yaktubu itu mengikuti wazan, mengikuti pola fi'il yaf'ulu. Oleh karena itu, harokat hamzah wasolnya dia dhammah. Kemudian fataha, telah membuka. Ini fi'il madi. Fi'il mudhari'nya adalah yaftahu. Sedangkan fi'il amrnya, apabila dia nanti untuk mukhatab satu orang, mudzakkar, dia menjadi iftah, bukalah. Syariba, artinya minum. Telah minum. Fi'il mudhari'nya adalah yasrobu. Jadi untuk fi'il mudhari'nya adalah yasrobu, sedangkan fi'il amrnya untuk mukhatab mudzakkar satu orang adalah isrob. Isrob, karena dia mengikuti wazan yaf'alu, sehingga harokat hamzah wasolnya dia kasro. Kemudian hasiba, artinya mengira atau menghitung, fi'il mudhari'nya adalah yahsibu. Nanti fi'il amrnya tentunya untuk mukhatab adalah isim. Sajada, yang dia seorang laki-laki telah sujud. Fi'il mudhari'nya yasjudu, kemudian amrnya untuk mukhatab nanti tentunya adalah usjud. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjutkan pembahasannya untuk tamrin ya, untuk latihan-latihan. Setelah kita menyelesaikan fi'il madi, fi'il mudhari' sama amr, sekarang latihannya. Halaman ke-22 di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. At-tamrinu, latihan. Udkur. Ya, udkur di sini adalah fi'il amr. Dia fi'il amr dari fi'il mudhari' tadkuru. Tadkuru. Udkur, sebutkan. Al-madiya wal-amru minal af'ali al-adiyati. Sebutkan fi'il madi, amr, dan amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Jadi ini contoh fi'il mudhari', madi sama amrnya itu apa? Ya, fi'il madi sama fi'il amrnya itu apa? Di sini diberikan contohnya yasma'u. Yasma'u itu artinya dia seorang laki-laki sedang mendengar. Dari sami'a, fi'il madinya adalah sami'a. Jadi yasma'u itu fi'il madinya adalah sami'a. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin maksud penulisnya Ustaz Aceh Zakaria, ingin memberikan bahwasannya untuk yasma'u nanti fi'il amrnya adalah isma', dengarkanlah. Akan tetapi, wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat bahwasannya fi'il amr, sekali lagi, dia itu untuk mukhatab, untuk orang kedua. Jadi boleh kita katakan, yasma'u, kalau kita mau meluruskan, kalau kita buat tasrif untuk masalah domir, misalnya kita buat kotaan, ya kan? Jadi ada sami'a, ini untuk ghaib, orang pertama, laki-laki, kemudian fi'il mudhari'nya yasma'u. Sedangkan kita luruskan fi'il amrnya enggak ada, ya kan? Fi'il amr untuk ghaib itu tidak ada untuk orang ketiga itu enggak ada. Kalau tasma'u, baru fi'il amrnya kita katakan isma'. Saya ulang. Fi'il amr itu untuk mukhatab, untuk orang kedua. Jadi nanti domirnya kata ganti untuk orang kedua itu mulai dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau fi'ilnya, fi'il mudhari'nya misalnya, kalau dia untuk ghaibnya satu orang yasma'u, nanti ketika kita sampai ke anta maka menjadi tasma'u, tasma'ani, tasma'una. Untuk anti, tasma'ina, tasma'ani, tasma'na. Jadi diawali dengan ta. Jadi inilah yang memiliki fi'il amr. Artinya, kalau fi'il mudhari itu diawali dengan ya, dia untuk ghaib, ya, yasma'u, yasma'ani, yasma'una. Kemudian tasma'u, tasma'ani, yasma'na. Ini baik untuk ghaib satu orang, dua orang, atau lebih dari dua. Baik dia untuk mudzakkar maupun mu'annas, kita katakan tidak memiliki fi'il amr. Fi'il amr itu hanya untuk mukhatab. Jadi kalau yarkudu, apa fi'il amrnya? Yang lebih tepat, contohnya mungkin tarkudu. Untuk tarkudu, jadi engkau seorang laki-laki sedang tidur, fi'il amrnya adalah urkud, tidurlah. Yakhruju. Yakhruju, apa fi'il amrnya? Untuk yakhruju, maka karena dia ghaib, maka tidak memiliki fi'il amr. Sedangkan kalau takhruju, pakai tak di depannya, untuk anta, maka dia kita katakan, fi'il amrnya adalah ukhrud. Jadi sekali lagi, fi'il amr itu untuk mukhatab. Oleh karena itu, tasrifannya di tasrif lugawi cuma ada 6. Mulai anta sampai antunna. Ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sedangkan untuk ghaib, orang ketiga maupun mutakallim tidak memiliki amr. Kemudian yaj'alu, ini kalau yaj'alu ya enggak ada amrnya, tapi kalau taj'alu baru fi'il amrnya adalah ij'al. Bagaimana caranya? Sama, taj'alu itu adalah fi'il mudhari' yang mengikuti wazan yaf'alu. Oleh karena itu cara membuat amrnya taj'alu, taknya dihilangkan. Setelah taknya dihilangkan, kita lihat, bisa dibaca enggak fi'ilnya? Oh, tidak bisa dibaca, karena harokat jimnya adalah sukun. Kalau tidak bisa dibaca, kita tambahkan huruf namanya hamzah wasol. Hamzah wasol. Apa harokat hamzah wasolnya? Karena fi'il mudhari'nya taj'alu, ya, mengikuti wazan yaf'alu, harokat hamzah wasolnya adalah kasroh. Nah, karena itu menjadi ij'alu, ya, menjadi ij'alu. Setelah itu kita jazmkan, istilahnya dijazmkan. Dan tanda jazmnya untuk fi'il taj'alu itu sukun. Oleh karena itu menjadi ij'al. Ya'lamu, kalau kita katakan ya'lamu mana amarnya? Tidak ada, enggak ada, enggak memiliki fi'il amar untuk ya'lamu. Tapi kalau dia ta'lamu, ya, ta'lamu memiliki bentuk amar di sini yaitu i'lam. Yahfadu, jadi untuk karena dia ghaib, kalau kita luruskan domirnya tidak ada amrnya di sana. Akan tapi kalau tahfadu, jadi engkau seorang laki-laki sedang ya, menjaga, maka amrnya adalah ihfad. Demikian pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian latihan yang kedua, udkur al-madiya wal mudhari'a minal af'ali al-atiyati. Sebutkan fi'il madi dan mudhari dari fi'il-fi'il berikut ini. Jadi fi'il madi sama mudhari-nya itu apa? Kalau tadi yang atas, ya kan, yang atas Ya, sebelum kita masuk ke yang kedua, kita balik yang ke atas untuk latihan yang pertama. Perintahnya adalah udkur al-madiya wal amro. Sebutkan fi'il madi dan amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Kalau soalnya, ya, seandainya soalnya yasma'u, benar-benar yasma'u, maka kita katakan fi'il madi yasma'u adalah sami'ah. Ini benar. Sedangkan fi'il amrnya apa? Enggak memiliki fi'il amr. Tapi kalau soalnya itu tasma'u, maka fi'il madinya adalah sami'ta, sedangkan fi'il amrnya adalah isma'. Sama-sama harus sama-sama mukhoto. Kemudian, kalau soalnya ini fi'il mudhari'nya adalah yarkudu, maka fi'il amrnya adalah rokoda. Fi'il madinya adalah rokoda. Sedangkan fi'il amrnya tidak ada di sana, karena dia ghaib. Sedangkan, kalau soalnya fi'il mudhari'nya adalah tarkudu, maka fi'il madinya adalah rokota, sedangkan fi'il amrnya adalah urkut. Demikian seterusnya. Sekarang soal yang kedua, u'mur di sini disebutkan u'mur, perintahkanlah. U'mur ini fi'il amr. Apa fi'il madinya untuk u'mur? Kita katakan fi'il madi u'mur itu adalah amarta. Amarta ini fi'il madinya. Jadi kita harus benar-benar menghafal tasrif lughawi baik untuk fi'il madi, fi'il mudhari maupun amr. Saya ulang, karena fi'il amr itu untuk mukhatab, maka nanti madinya juga untuk mukhatab, mudhari'nya juga untuk mukhatab. Jangan untuk ghaib. Jadi umur ini dia fi'il amr. Maka madinya kita lihat, kita luruskan, misalnya kalau kita buat kotaan kayak seperti tabel itu kita luruskan. Misalnya, madinya ketemunya nanti amarta. Sedangkan fi'il mudhari'nya adalah ta'muru. Isroh, lapangkanlah, nanti fi'il madinya adalah sarohta, fi'il mudhari'nya tasrohu. Uhdur, hadirlah, nanti fi'il madinya adalah hadorta, sedangkan fi'il mudhari'nya adalah tahduru. Bukan yahduru, akan tetapi tahduru. Tadi dijelaskan karena dia hanya untuk mukhatab, untuk amr. Ifham, ya, fahamilah. Dia fi'il amr. Ifham, fahamilah, dia fi'il amr. Nanti fi'il madinya bukan fahima. Kalau fahima nanti go'in. Fi'il madinya adalah fahimta. Sedangkan fi'il mudhari'nya adalah tafhamu. Utruk, tinggalkan, ya kan. Fi'il madinya adalah tarokta, fi'il mudhari'nya tatruku. Uskut, diamlah. Uskut, diamlah. Fi'il madinya adalah sakatta, fi'il mudhari'nya taskutu. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan soal yang ketiga, mayyiz al-madiya wal mudhari'a wal amra minal af'ali al-atiyati. Bedakan mana yang termasuk fi'il madi, fi'il mudhari' dan amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Yang pertama, yaftahu. Artinya, dia seorang laki-laki sedang membuka. Yaftahu. Fi'il apa ini? Kita katakan dia fi'il mudhari'. Apa fi'il madi dari yaftahu? Fi'il madinya adalah fataha. Sedangkan apa fi'il amrnya? Karena ini yaftahu adalah ghaib, maka tidak ada fi'il amrnya di sana. Kemudian uskun. Uskun adalah fi'il amr. Ya. Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Ya, artinya diam. Ya. Uskun, diam. Tenang. Tenanglah. Diamlah. Uskun. Dia adalah fi'il amr. Apa fi'il madinya? Misalnya kita katakan fi'il madinya adalah sakat, fi'il madinya adalah sakanta, fi'il madinya sakanta, sedangkan fi'il mudhari'nya taskunu. Yantiku, yantiku, dia adalah fi'il mudhari', yantiku itu adalah fi'il mudhari', artinya dia seorang laki-laki sedang berbicara, ya kan, yantiku. Sebagaimana Allah SWT mengatakan tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi yang beliau katakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yantiqu ini fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Untuk yantiqu kita katakan natoko, ya kan? Fi'il madinya adalah natoko, sedangkan fi'il amrnya tidak ada. Kenapa? Karena yantiqu ini untuk ghaib. Ghosala artinya membasuh, ya, atau mandi bisa. Ghosala ini fi'il madi. Fi'il mudhari'nya adalah yaghsilu. Fi'il amrnya tidak ada karena ghosala ini untuk ghaib. Ifham. Fi'il amr. Ifham adalah fi'il amr. Fi'il madinya adalah fahimta. Fi'il mudhari'nya tafhamu. Ya'budu fi'il mudhari'. Ya'budu fi'il mudhari'. Fi'il madinya abada. Fi'il amrnya enggak ada. Ij'al fi'il amr. Ij'al fi'il amr. Fi'il madinya ja'alta. Fi'il mudhari'nya taj'alu. Sajadu fi'il madi. Sajadu fi'il madi. Mereka para laki-laki telah sujud. Sajadu. Ini kalau kita tasrif, sajada sajada sajadu. Sajadat sajadat sajadata sajadna. Ini untuk tasrif lughawi fi'il madi. Sajadu apa fi'il mudhari'nya? Kita katakan sajadu fi'il mudhari'nya adalah yasjuduna. Sedangkan fi'il amrnya apa? Tidak memiliki fi'il amr. Mengapa? Karena sajadu ini untuk ghaib, untuk orang ketiga. U'budu beribadahlah kalian, ya. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi u'budu ini adalah fi'il amr. U'budu fi'il amr. Apa fi'il madinya? Fi'il madi untuk u'budu adalah abadtum. Abadtum, kita lihat yang mukhatab dan dia jamak. Abadtum. Sedangkan fi'il mudhari'nya adalah ta'buduna. Bukan ya'buduna, tapi ta'buduna. Iftah, fi'il amr. Iftah adalah fi'il amr yang dia memiliki fi'il madi fatah ta. Sedangkan fi'il mudhari'nya taftahu. Isroba, minumlah kalian, dua orang laki-laki. Isroba. Fi'il apa ini? Kita katakan dia fi'il amr. Fi'il amr yang fi'il mudhari'nya adalah tasrobani. Fi'il mudhari'nya adalah tasrobani, sedangkan fi'il madinya adalah saribtuma. Saribtuma. Kemudian isrobi, ya, minumlah engkau wahai seorang perempuan, ya kan? Isrobi. Isrobi adalah fi'il amr. Isrobi adalah fi'il amr yang fi'il mudhari'nya adalah tasrobina, sedangkan fi'il madinya adalah saribti. Nakhruju. Nakhruju, kami sedang keluar. Nakhruju. Fi'il madinya adalah kharajna. Fi'il amrnya tidak ada. Isma adalah fi'il amr. Isma ini fi'il amr. Fi'il madinya sami'ta. Fi'il mudhari'nya tasma'u. Dakhaltum. Fi'il madi. Dakhaltum adalah fi'il madi. Kemudian fi'il mudhari'nya tadkhuluna. Fi'il amrnya adalah udkhulu. Uktula adalah fi'il amr. Uktula adalah fi'il amr. Fi'il madinya adalah qataltuma. Sedangkan fi'il mudhari'nya taktulani. Amarat adalah fi'il madi. Dia untuk satu orang ghaibah. Amarat. Fi'il mudhari'nya adalah ta'muru. Sedangkan fi'il amrnya tidak ada. Sa'alat fi'il madi, fi'il mudhari'nya tas'alu, fi'il amrnya tidak ada. Yarji'na adalah fi'il mudhari', yang fi'il madinya adalah roja'na, sedangkan fi'il amrnya tidak ada. Karena dia untuk domir, nanti untuk domir hunna. Idhaba, dia fi'il amr untuk dua orang. Idhaba adalah fi'il amr. Fi'il madinya dahabtuma, kemudian fi'il mudhari'nya tadhabani. Yakhrujuna adalah fi'il mudhari'. Yakhrujuna fi'il mudhari', fi'il madinya kharaju, fi'il amrnya tidak ada karena dia untuk ghaib, orang ketiga. Tajlisna adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kemudian fi'il madinya adalah jalastunna, sedangkan fi'il amrnya ijlisna. Ta'lamu fi'il mudhari', dia untuk ana, dhamir ana. A'lamu fi'il mudhari', fi'il madinya adalah alimtu, sedangkan fi'il amrnya tidak ada. Pendengar hadis muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah at-tamrinu, latihan untuk bagi kita supaya kita mengetahui dan bisa membedakan mana yang termasuk fi'il madi, mana yang termasuk fi'il mudhari, mana yang termasuk fi'il amr. Kemudian kita bisa membuat fi'il amr dari fi'il mudhari'nya. Ya, bisa membuat fi'il amr berdasarkan dari fi'il mudhari'nya. Sekarang kita lanjutkan i'rabul af'ali. Kalau dulu kita membahas tentang permasalahan isim, dan kita katakan bahwasanya hukum asal isim itu adalah mu'rab. Jadi hukum asal isim itu mu'rab. Di isim, ketika dia masuk ke dalam kalimat, dia bisa berubah keadaan akhirnya. Maka ini kita katakan dia isim yang mu'rab. Sedangkan isim-isim yang mabni, dulu kita sampaikan, sebagaimana yang ada dalam kitab Muyassar, hanya ada lima. Ada isim dhamir, ya kan? Isim mausul, isim isyarah, isim istifham, sama isim syarat. Itu isim-isim yang mabni. Sedangkan ketika kita masuk ke dalam pembahasan fi'il, kita katakan hukum asal fi'il adalah mabni. Tetap dia. Ketika masuk dalam kalimat, dia tidak berubah. Itu adalah hukum asal fi'il. Kalau kita lihat, fi'il ketika kita bagi, ditinjau dari waktunya, akan terbagi menjadi tiga. Ada fi'il madi, fi'il mudhari', sama fi'il amr. Dari ketiga fi'il ini, semuanya mabni. Kecuali fi'il mudhari'. Jadi fi'il madi sama fi'il amr itu mabni. Sedangkan fi'il mudhari' itu mu'rob, nanti dengan syarat. Dia mu'rob bersyarat. Sekarang kita masuk ke i'rabul af'ali. I'rabnya fi'il. Kita lihat, i'rabnya fi'il itu ada dua. Yaitu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadi fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab yang bagaimana? Al-mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amili. Fi'il yang mu'rab adalah fi'il yang taghayyara akhiruhu, yang berubah keadaan akhirnya, nanti bisa berubah harokatnya, bisa babi disebabkan dukhulil amili, karena masuk amil badannya. Jadi masuk amil pada fi'il tersebut, sehingga fi'il tersebut keadaan akhirnya itu berubah. Kita lihat misal, contoh. Yaktubu. Yaktubu adalah fi'il mudhari. Oleh karena itu kita katakan tadi contoh fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari. Jadi yaktubu itu fi'il mudhari. Ketika kemasukan lan. Lan itu nanti termasuk salah satu huruf yang dia menjadikan fi'il mudhari setelahnya i'rabnya menjadi mansub. I'rabnya mansub. Oleh karena itu, ketika lan masuk ke dalam yaktubu, jadi kalau fi'il tidak ada apa-apa, itu nanti i'rabnya marfu. Demikian juga isim. Isim enggak kemasukan apa-apa, i'rabnya adalah marfu. Ini hukum asalnya. Demikian juga fi'il, yaktubu. Ini awalnya. Enggak boleh tanpa apa-apa kita baca yaktuba atau yaktub. Kemasukan lan, maka menjadi lan yaktuba. Lan inilah yang kita namakan sebagai amil. Jadi dia kata, karena kata ada tiga kan, bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Jadi lan ini termasuk huruf. Yang namanya amil adalah kata yang menjadikan kata setelahnya itu berubah keadaannya. Kalau yang tadinya yaktubu, enggak kemasukan apa-apa, kemudian kemasukan amil lan padanya berubah menjadi lan yaktuba. Maka yaktuba ini dihukumi fi'il mu'rob, yaitu fi'il yang dia berubah keadaan akhirnya ketika kemasukan amil lan. Lan inilah yang menyebabkan yang tadinya fi'il itu yaktubu menjadi dibaca yaktuba. Harokat ba'nya berubah keadaannya. Kemudian contoh yang lain, kemasukan amil lam. Lam ini menjadikan fi'il mudhari' setelahnya, dia nanti jazm, istilahnya majzum, i'rabnya menjadi majzum. Lam yaktub, dari yaktubu menjadi yaktub. Oleh karena itu, dulu kita katakan bahwasannya i'rabnya fi'il itu ada tiga. Marfu', mansub, sama majzum. Tidak ada fi'il yang majrur atau mahfud, itu enggak ada. Fi'il yang majrur itu enggak ada. Adanya fi'il tersebut adalah marfu', mansub, ataupun majzum. Kemudian misalnya ada fi'il yajlisu, karena tidak kemasukan apa-apa, yajlisu to, ya kan? I'rabnya adalah marfu'. I'rabnya adalah marfu'. Karena kemasukan lan, amil lan menjadi lan yajlisa. Maka yajlisa ini dihukumi fi'il yang mu'rob. Dihukumi fi'il yang mu'rob, yaitu berubah keadaannya dari yajlisu menjadi yajlisa. Kemasukan lam menjadi lam yajlis. Lam ini namanya amil. Sedangkan yajlis ini istilahnya nanti makmul. Yakra'u, ya kan? Karena enggak kemasukan apa-apa, dia marfu' yakra'u. Kemudian kemasukan lan menjadi lan yakro'a. Lan itu artinya tidak membaca. Lam yakro' juga sama. Lam artinya linnafi, artinya tidak membaca. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu fi'il mudhari' yaktubu yajlisu sama yakro'u kita katakan dia fi'il yang mu'rob. Apa itu fi'il yang mu'rob? Yaitu fi'il yang talghayyara akhiruhu, keadaan akhirnya itu berubah, disababi dukhulil amili, disebabkan masuk amil pada fi'il tersebut. Amilnya di sini diberikan contoh ada dua, yaitu lan sama lam. Yang konsekuensi dari amil ini nanti berbeda-beda. Kalau lan itu menyebabkan fi'il mudhari setelahnya menjadi mansub, kan? I'rabnya nanti mansub, sedangkan lam itu majzum. Nanti insya Allah kita akan masuk ke pembahasan huruf-huruf apa saja atau alat-alat apa saja yang dapat menjadikan fi'il mudhari itu mansub, alat-alat apa saja yang dapat menjadikan fi'il mudhari itu majzum. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 23. Itu tadi yang mu'rob. Amal mu'robu minal af'ali. Sedangkan fi'il-fi'il yang mu'rob, dia adalah fahuwal mudhari'u, dia adalah fi'il mudhari' illa kecuali. Jadi tadi kita katakan hukum asal fi'il dia mabni. Jadi fi'il madi sama fi'il amr semuanya mabni. Sedangkan yang mu'rob adalah fi'il mudhari', tetapi ada illa kecuali idza dakhalat alaihi nunul inafi au nunut taukidi. Itu kecuali apabila masuk ke dalam fi'il mudhari' tersebut nun inas. Nun inas itu menunjukkan dia jamak, pelakunya itu jamak, banyak dan perempuan. Au nunut taukidi atau nun taukid, fungsinya adalah sebagai penguat, ya, nun taukid untuk menguatkan, artinya nanti sungguh, ya, sungguh atau sesungguhnya. Jadi saya ulang, jadi fi'il yang mu'rob adalah semua fi'il mudhari kecuali apabila fi'il mudhari tersebut bersambung dengan nun inas ataupun nun taukid. Apa itu nun inas? Nun inas itu dia menunjukkan bahwasannya itu pelakunya itu jamak dan perempuan. Sedangkan nun taukid itu fungsinya untuk menguatkan. Menguatkan. Ini artinya nanti sungguh. Atau yang semisalnya. Sekarang kita lihat nunul inasi. Nun inas. Kalau kita menghafal tasrif fi'il mudhari, ya, tasrif lughawi untuk fi'il mudhari, maka kita akan mengetahui mana yang termasuk nun inas. Yaitu terdapat dalam domir hunna sama antunna yajik lisna. Artinya mereka para perempuan sedang menulis. Nunnya itu dinamakan nun inas. Kalau kita tasrif, yajik lisu, yajik lisani, yajik lisuna, tajik lisu, tajik lisani, yajik lisna. Nah, yajik lisnya ini namanya nunnya nun inas. Oleh karena itu ketika kemasukan lan misalnya, lan yajik lisna tetap. I'rabnya apa nanti? Kita katakan yajik lisnya adalah mabni. Dia nanti termasuk fi'il mudhari yang mabni. Contoh yang lain, tajik lisna. Ya, nanti kalau kita tasrif, tajik lisina, tajik lisani, tajik lisna. Yasjudna, nunnya juga nun inaf. Tasjudna juga demikian. Sedangkan yang kedua adalah nunut taukid, nun taukid. Fungsinya adalah untuk menguatkan. Yang ini nun taukid. Ya tubuh, dia seorang laki-laki sedang menulis. Kalau kita mau menguatkan, dia seorang laki-laki benar-benar menulis. Menjadi ya tubanna. Ya tubanna. Nun yang tasjid itu namanya nun taukid. Yasjudu menjadi yasjudanna. Ya, jadi yasjudanna ini nanti mabni, sedangkan untuk yasjudu sama yaktubu dia mu'rob. Pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua, yang mabni. Apa itu mabni? Huwa ma lazima akhiru halatan wahidatan. Yaitu dia fi'il yang tetap keadaan akhirnya. Yang keadaan akhirnya itu tetap halatan wahidatan. Satu keadaan saja. Tidak berubah dimanapun posisi dia. Meskipun kemasukan amil, dia enggak berubah. Misalnya contoh kataba. Kataba termasuk tadi, termasuk fi'il madi. Dan kita katakan semua fi'il madi dia mabni. Fataha juga fi'il madi. Dahaba fi'il madi. Uktub fi'il amr. Iftah fi'il amr. Idha fi'il amr. Semuanya ini adalah mabni. Oleh karena itu di sini disebutkan, wal mabniyu minal af'al, fi'il-fi'il yang mabni, huwa, dia adalah al-madi wal-amru, yaitu yang pertama adalah fi'il madi, yang kedua amr, yang ketiga wal-mudhari'u dan fi'il mudhari'. Kapan fi'il mudhari' dihukumi mabni? Ida ittasolat bihi nunul inafi au nunut taukidi, apabila bersambung pada fi'il mudhari' tersebut nun inas atau nun taukid, ini dihukumi mabni. Jadi kesimpulannya bahwasannya fi'il terbagi menjadi tiga, ditinjau dari waktunya. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, sama fi'il amar. Untuk i'rab fi'il madi, semuanya mabni tanpa kecuali. Untuk i'rab fi'il amar, semuanya mabni tanpa terkecuali. Sedangkan fi'il mudhari terbagi menjadi dua. Ada yang mu'rob, ada yang mabni. Yang mu'rob ini mayoritas, ini hukum asalnya. Yang mabni apa saja? Ada dua. Yang mabni fi'il mudhari, yang mabni itu ada dua. Yang pertama apabila fi'il mudhari tersebut bersambung dengan nun inas. Yang kedua apabila fi'il mudhari tersebut bersambung dengan nun taukid. Jadi antum bisa buat seperti bagan, ya, demikian. Ya. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat di sini al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'rabu. Fi'il mudhari yang mu'rab, ya kan? Fi'il mudhari yang mu'rab. Karena i'rabnya fi'il itu ada tiga, ya, i'rabnya fi'il ada tiga, ada marfu, mansub, sama majzum. Maka di sini dicontohkan. Ketika marfu, contohnya misalnya yaktubu. Yaktubu ketika marfu. Ketika mansub, misalnya kemasukan lan. Lan itu salah satu amil yang menjadikan fi'il mudhari' setelahnya dan nanti mansub, ya. Menjadi lan yaktuba. Ini apa i'rab yaktuba dalam kata lan yaktuba? Kita katakan yaktuba di sini i'rabnya mansub nanti dengan tanda fathah. Karena nanti istilahnya dia fi'il mudhari' sahih akhir, yang huruf terakhirnya huruf sahih yang kemasukan lan. Kemudian kalau majzum misalnya kemasukan lan menjadi lam yaktub. Yaktub di sini i'rabnya majzum dengan tanda sukun. Karena dia fi'il mudhari' sahih akhir yang kemasukan lam. Sebelumnya kan kita sudah membahas fi'il mudhari' terbagi menjadi tiga di halaman ke-20, ya kan? Di halaman ke-20 dalam kitab Muyassar di situ dijelaskan bahwasanya fi'il mudhari' terbagi menjadi tiga. Maksudnya itu adalah fi'il mudhari' yang mu'rab. Fi'il mudhari' yang mu'rab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama sahih akhir, mu'tal akhir, sama af'alul khomsah. Untuk yaktubu ini namanya fi'il mudhari' sahih akhir. Nanti kaidahnya fi'il mudhari' sahih akhir ketika mansub tandanya fathah, ketika majzum tandanya sukun. Kemudian untuk yadhabu dia marfu, sama dia fi'il mudhari' sahih akhir. Ketika mansub misalnya kemasukan lan maka menjadi lan yadhaba. Sedangkan ketika majzum contohnya kemasukan amil penjazam lam menjadi lam yadhab. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan yang terakhir pada pagi hari ini kita lihat halaman ke-24 dan ini sangat penting sebagaimana dulu kita setelah kita menyelesaikan pembahasan macam-macam isim yang mulai isim mufrad sampai layan sharif di kitab Muyassar, di sana ada tabel tentang isim, tentang i'rab dan tanda untuk isim. Demikian juga untuk fi'il mudhari. Ya kan? Untuk ini. Maka di sini ada al-af'alu al-mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Fi'il-fi'il yang mu'rab dan tanda i'rabnya. Karena fi'il mudhari yang mu'rab hanya fi'il mudhari, ya kan? Fi'il yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari apa saja? Ada tiga. Yaitu sahih akhir, mu'tal akhir, sama af'alu khomsah. Sedangkan i'rabnya fi'il sendiri juga ada tiga. Ada marfu', ya kan? Bisa marfu', bisa mansub, dan majzum. Maka kita lihat yang kolom paling kanan, al-af'alu, contoh fi'il-fi'il, itu ada tiga. Al-mudhari'u, as-sahihu, al-akhiru. Itu fi'il mudhari' sahih akhir. Kemudian yang kedua, al-af'alu khomsatu, af'alu khomsah. Sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang ketiga, al-mudhari'u al-mu'talul akhiru, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian di situ kolom setelahnya, i'rabnya ada marfu', mansub, majzum, contoh sama alamat, sama tandanya. Untuk fi'il mudhari' sahih akhir, kita katakan, apabila dia dalam keadaan marfu', maka tandanya adalah dhammah. Di kaidahnya fi'il mudhari' sahih akhir ketika dia i'rabnya marfu' tandanya adalah dhammah, contohnya yasrabu. Sedangkan ketika mansub tandanya adalah fathah, contohnya lan yasroba. Untuk majzumnya tandanya adalah sukun, contohnya lam yasrob. Ini kaidah untuk fi'il mudhari' sahih akhir. Sedangkan untuk al-af'alul khomsatu, fi'il-fi'il yang lima, af'alul khomsah itu adalah fi'il mudhari' yang diakhiri oleh huruf ilat dan nun. Ini af'alul khomsah. Kaidahnya, untuk af'alul khomsah, ketika marfu', tandanya adalah thubutun nun. Contohnya, yadhabani. Misalnya ada yadhabani. Mereka dua orang, laki-laki sedang pergi. Yadhabani. Apa i'rab yadhabani? Kita katakan yadhabani i'rabnya marfu' dengan tanda thubutun nun. Kenapa tandanya thubutun nun? Karena yadhabani adalah al-af'alul khomsatu. Af'alul khomsah. Sedangkan ketika mansub, fi'il mudhari af'al khamsah ketika mansub, tandanya adalah hadfun nun. Dibuang nun, nunnya itu dihilangkan. Nah, contohnya misalnya kemasukan lan menjadi lan yadhaba. Setelah ba ada alif, nunnya dibuang. Tandanya adalah hadfun nun. Maka, kalau kita mengi'rob lan yadhaba, yadhaba di sini i'robnya mansub, tandanya adalah hadfun nun. Karena dia af'alul khamsah yang kemasukan lan. Kemudian, kalau af'alul khamsah itu majzum, tandanya juga sama, hadfun nun. Contohnya, tadi yadhaba ini kemasukan lam, menjadi lam yadhaba. Jadi tanda, mansub, dan majzumnya af'alul khamsah adalah sama, yaitu hadfun nun. Sekarang kita masuk ke al-mudhari'u al-mu'talul akhiru, fi'il mudhari'u mu'tal akhir. Apa itu fi'il mudhari' mu'tal akhir? Itu fi'il mudhari' yang diakhiri oleh huruf illat. Apa saja huruf illat? Sebelumnya sudah kita jelaskan, huruf illat ada tiga. Ada wawu, ada ya, sama alif. Oleh karena itu, di sini diberikan contoh-contoh, yaitu untuk apabila dia mu'talnya, mu'tal wawu itu bagaimana, kalau mu'tal ya bagaimana, mu'tal alif bagaimana tandanya. Apabila fi'il mudhari' tersebut mu'tal wawu, ya, mu'tal wawi, tandanya ketika marfu adalah dommah muqaddarah. Contohnya, yada'u, dommah tapi muqaddarah. Ya, tandanya adalah dommah muqaddarah. Sedangkan ketika mansub, tandanya adalah fathah. Misalnya kemasukan lan, maka bisa. Lan yada'uwa. Lan yada'uwa. Kemudian ketika majzum, tandanya adalah hadful akhiri. Dihilangkan atau dibuang huruf terakhirnya. Huruf ilatnya dibuang. Menjadi lam yadu. Setelah ain, wawunya tidak ada. Lam yadu. Kalau dia yang mu'talnya mu'tal ya, contohnya yahdi, ketika marfu tandanya dommah, tapi muqaddarah. Ketika mansub tandanya fathah, lan yahdiya. Sedangkan ketika majzum, tandanya adalah hadful akhir. Lam yahdi. Ya-nya dihilangkan. Untuk mu'tal alif, ketika marfu, tandanya adalah dommah muqaddarah. Contohnya yardo. Kemudian ketika mansub, tandanya fathah muqaddarah. Contohnya lan yardo. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya, mu'tal wawi sama mu'tal ya, dia tandanya fathah. Kalau mu'tal alif, fathah muqaddarah. Sedangkan ketika majzum, misalnya lam yardo, tandanya adalah hadful akhiri. Jadi kesimpulannya, untuk fi'il mudhari, mu'tal akhir dirinci. Dan dirinci. Kalau dia mu'talnya mu'tal wawu, tanda marfu'nya adalah dommah muqaddarah. Ketika mansub tandanya fathah. Ketika majzum tandanya hadful akhir. Jadi untuk mu'tal akhir, baik dia mu'tal wawi, mu'tal alif maupun mu'tal ya, ketika majzum tandanya semuanya sama, yaitu hadful akhir. Dibuang huruf terakhirnya. Dibuang huruf terakhirnya. Demikian juga, tanda marfu'nya semuanya sama, yaitu dommah muqaddarah. Yang beda adalah ketika mansub. Ketika mansub, untuk mu'tal alif, tandanya adalah fathah muqaddarah. Sedangkan mu'tal ya sama mu'tal wawi, dia tandanya adalah fathah. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kita pelajari untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan manfaat atas apa yang telah kita pelajari selama ini. Kita telah sampai ke halaman 24 dan perjalanan untuk menyelesaikan kitab Muyassar masih panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik supaya tetap istiqomah dan menyelesaikan kitab Muyassar. Yang kita akhiri, jika ada kesalahannya, anu mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikianlah sahabat muslim, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan belajar bahasa Arab dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi yang disampaikan oleh Ustaz Didi Syadi Hafizahullah Ta'ala. Untuk selanjutnya kami mengundang bagi Anda yang ingin bertanya tentang pelajaran bahasa Arab ini untuk interaktif, Anda bisa menghubungi di line telepon kami di 081-3924-25527. Sekali lagi untuk line interaktif, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 081-3924-25527. Kemudian untuk pesan singkat, bagi Anda yang ingin mengirimkan bisa melalui contacting box di website kami www.radiomuslim.com atau dapat juga melalui ID Yahoo Messenger di alamat kajian_jogja atau kajian Jogja. Baik, saya sudah ada pertanyaan yang masuk melalui website dari saudara Badrimin. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah cara membentuk kalimat pasif atau invoice semisal kata berkata menjadi dikatakan? Mungkin dari kata aktif dalam bahasa Indonesia menjadi pasif. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya fi'il itu ditinjau dari pembagian yang lainnya, terbagi menjadi dua, ada fi'il ma'lum sama fi'il majhul. Fi'il ma'lum itu disebutkan nanti dalam kalimatnya, itu disebutkan subjeknya, pelakunya itu disebutkan, fa'ilnya disebutkan. Sedangkan fi'il majhul tidak disebutkan. Atau dengan istilah yang lain, fi'il ma'lum itu kata yang aktif, sedangkan fi'il majhul dia kata yang pasif. Dia kata yang pasif. Sedangkan untuk pertanyaan tadi, kalau misalnya kita berkata, ya, berkata itu bahasa Arabnya qala, ya, qala. Di berkata itu bahasa Arabnya adalah qala. Dan dia nanti mengikuti polanya, wazannya adalah fa'ala, ya kan? Polanya, wazannya adalah fa'ala. Karena dia huruf tengahnya, ya kan? Ain fi'ilnya itu berasal dari alif, ya kan? Ain fi'ilnya itu alif. Dan koala itu aslinya koala, aslinya alifnya berasal dari waw. Maka ini kalau kita awal belajar ini yang sedikit susah untuk masalah kaidahnya. Tapi sebagaimana yang kemarin kita katakan, bahwasanya secara umum, ya kan, kaidah untuk membuat majhul dari fi'il madi, misalnya kita contohkan jala, misalnya kataba, ya kan, kataba, sebagaimana yang sering kita contohkan. Kataba, kaidahnya adalah bagaimana membuat majhul untuk fi'il madi kataba. Caranya di kasroh satu huruf sebelum yang terakhir menjadi katiba. Setelah itu di domah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Karena huruf yang berharokat hanya ada satu, yaitu kaf, maka menjadi kutiba, ditulis. Di kataba menulis menjadi kutiba, ditulis. Untuk kola nanti bentuk majhulnya adalah kila, dikatakan. Jadi kola adalah kila. Bagaimana prosesnya, ya kan? Kalau kita mempelajari kitab yang lebih lanjut, misalnya kita buta tasrif, kita akan mengetahuinya karena di sana ada perubahan perubahan katanya, ya, ada perubahan kata. Wallahu taala alam. Ya baik, saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian untuk pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Padrimin. Kemudian selanjutnya Ustaz, ada yang bertanya berkaitan tentang istilah-istilah dari tadi Ustaz, domir atau tasrif. Dikatakan tadi Ustaz berkaitan tentang tasrif lughawi sama tasrif istilahi. Bisa dijelaskan sedikit dan dengan contohnya Ustaz, tafadhal. Untuk tasrif lughawi ini biasanya dibahas, sebenarnya pembahasan masalah tasrif ini lebih detail akan dibahas apabila kita mempelajari cabang bahasa Arab yang namanya sorof. Yaitu sorof, di sana akan disebutkan kedua tasrif, baik tasrif lughawi maupun tasrif istilahi. Apa itu tasrif lughawi? Tasrif lughawi adalah tasrif untuk fi'il, ya, baik yaitu untuk fi'il madi, mudhari' maupun amr, yang disambungkan dengan domir, dengan kata ganti. Dengan kata ganti, misalnya, dan sebelumnya kita harus menghafal masalah domir. Ada domir untuk ghaib, kemudian mukhatab sama mutakallim. Ya, domir yang dasar yang harus kita menghafal ana, ya kan? Mulai dari huwa, ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini harus kita hafalkan. Nanti untuk tasrif lughawi, ya, tasrif lughawi itu tasrif fi'il disambung dengan domir. Domirnya bukan ini nanti, domirnya bukan huwa huma hum ini, tapi nanti istilahnya dia domir mutasil. Insya Allah, makanya pembahasan domir ini diakhirkan, ya, agak terakhir sebelum kita nanti masuk ke fi'il-fi'il yang marfu. Ini sekilas bahwasanya namanya tasrif lughawi itu adalah tasrif untuk fi'il yang disambung dengan domir. Kita berikan contoh misalnya, kataba, kataba, katabu, ya kan? Kataba, kaf, ta, ba, alif. Nah, maka alif inilah namanya domir. kami namanya alif isnain. Jadi kalau kita membahas ini, maka dari fi'il disambung dengan domir. Katabu, wawunya ini namanya domir, yaitu wawu jama'ah. Maka ini kita katakan yang namanya tasrif wawu itu tasrif fi'il disambung dengan domir. Misalnya katabat, katabata, ada alif isnain. Katabna, ada nun niswah. Ini nun niswah namanya juga domir. Untuk lebih jelasnya, insyaallah kalau kita masuk ke pembahasan ad-dhamairu, macam-macam dhamir. Kemudian untuk tasrif istilahi ini perubahan suatu kata, ya kan? Ada fi'il, ada isimnya nanti di sana. Jadi perubahan ada fi'il, ya kan? Fi'il madi, kemudian ada fi'il mudhari'nya, nanti ada istilah masdar, ada isim fa'il, isim maf'ul. Misalnya kita mau mentasrif nasoro, ya kan? Nasoro artinya dia fi'il mudhari', fi'il madi. Artinya telah menolong. Nanti kita bisa tasrif nasoro yansuru nasron, ya. Nasirun mansurun unsur la tansur, mansurun mansurun minsurun. Misalnya demikian. Jadi ada nasoro ini fi'il madi, yansuru fi'il mudhari, nasron ini nanti namanya masdar. Nasirun, nah ini isim, ya. Nanti ada istilah isim fa'il, mansurun isim maf'ul dan seterusnya. Maka ini tasrif fi'il, tasrif istilahi, namanya tasrif istilahi. Tasrif istilahi agak panjang. Dan ini akan dibahas lebih detail apabila kita belajar sorof, maka kita akan mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya baik, saat kita cukupkan kajian di kesempatan pagi hari ini karena keterbatasan waktu untuk kesempatan ini. Insyaallah ta'ala kita akan berlanjut lagi saat melanjutkan pembahasan ini pada esok hari pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar bahasa Arab pada pagi hari ini. Dan kami harapkan semoga Anda bisa terus istiqomah mengikuti penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Dan tentunya harus senantiasa mengulang, memurojaah pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Untuk itu rekaman kajian pada belajar bahasa Arab ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan kemarin, Anda dapat mendownloadnya di website kami di www.radiomuslim.com. Baik sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. InsyaAllah ta'ala kita akan berjumpa kembali pada pertemuan esok hari. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.